Pak Budi, selamat pagi. Ya, halo. Pagi. Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya itu alasan pengusaha benar. Karena kategori limbah seharusnya tidak mencakup kepada monitor komputer atau spare part komputer. Karena Indonesia kan secara teknologi itu memang begitu teknologinya mature baru kita pakai. Jadi kita tuh akan selalu mendapatkan teknologi yang sudah hampir usang, yaitu mature tadi kan hampir usang. Jadi ya memang kita beli supaya murah, supaya masyarakat pakai, dan bahkan itu industri masih pakai, industri paling ketinggalan malah. Itu industri itu yang automation system itu sebenarnya banyak pakai komponen-komponen yang sudah lama. Jadi itu membantu juga. Gak heran itu industri ini benar-benar Bu, bahkan mencari yang bekas-bekas. Karena kalau yang baru-baru, aplikasi industrinya gak jalan gitu. Nah, soal limbah, yang namanya limbah itu ya limbah beracun lah. Jangan yang namanya komputer, itu lebih ke arah sebenarnya banyak membantu daripada limbahnya gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Yang berikutnya Pak Seven, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Pak Isa ini. Silakan Pak Isa. Kalau saya mengamati masalah komputer yang bekas yang jadi di impor lagi itu, mungkin pemerintah juga ada benernya gitu. Karena namanya barang-barang elektronik itu seperti radio itu kan ada faktor radioaktif juga di situ. Itu sebenarnya juga mungkin bahaya kalau misalkan kita impor. Kalau misalkan pemerintah yang lebih baiknya itu ya bikin aja pabrik sebanyak mungkin di sini sehingga biar murah itu, biar terjangkau harganya. Orang Indonesia juga biar pada pintar semua gitu. Jadi bukan mengimpor barang-barang yang bekas kayak gitu. Sekarang upaya pemerintah aja yang perlu bikin aja itu. Pengusaha-pengusaha besar buka aja itu industri-industri yang seperti ini lagi gitu. Ya, jadi itu komentar dari saya sih. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Isa. Minta Pak Andi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Bapak. Ya. Ya, kalau menurut saya memang industri-industri yang di luar itu, khususnya luar negeri ya, itu memang sangat dimanfaatkan itu oleh pengambil-pengambil barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi di luar negeri. Jadi itu memang sangat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sini gitu loh. Jadi memang intinya pemerintah itu memang dengan caranya hapus import itu sangat memajukan untuk, sangat mendorong untuk kita membuat pabrik di sini. Saya rasa itu paling tepat sekali. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak yang sebelum saya. Saya rasa begitu Bu ya. Terima kasih Pak Andi. Pak Harko, selamat pagi. Silakan Bapak. Dari lingkungan industri saya sih setuju itu. Itu harus dilarang memang impor barang-barang bekas komputer. Apapun konsekuensinya, tujuannya kok baik. Cuman harus koordinasi juga dengan departemen yang lain. Misalnya dengan mempermudah instrumen investasi untuk pembukaan pabrik-pabrik komputer dan perangkat-perangkatnya. Jadi sinergi, integrasi, jalan sendiri-sendiri. Ada bikin policy, ada maunya yang ini. Ya mudah-mudahan gak ada cara yang macam-macam. Mengingat negara kita kan negara korupsi ya. Jadi apapun yang dilakukan ya jelek mulu. Tapi ya cukup baik lah itu. Ya, selamat pagi Pak Dibyo. Selamat pagi Bu Dona. Iya, komentar Anda Pak. Ini Bu ya, itu ada barang bekas diatur oleh mekanisme pasar dalam hal ini Departemen Perdagangan dan masalah itu Lembaga Konsumen Indonesia, masalah barang baru. Ada barang bekas di mana barang itu diatur oleh ekspor-impor dalam ini pabean, bea cukai dan sebagainya juga. Jadi harus dipisahkan, barang baru adalah barang yang untuk konsumen papan atas, barang bekas adalah papan bawah. Contohnya baterai HP bekas itu harganya cuma 1.000, 2.000, 5.000 paling mahal. Baterai baru harganya 50.000 sampai 100.000. Nah itulah, maka oleh karena itu pemerintah harus membuat suatu mekanisme pasar tersendiri. Jangan malah melarang gitu loh. Ini kalau melarang berarti kapitalisasi. Kapitalisasi pasti ditentang karena apa? Di mana kapitalisasi menimbulkan kemahalan harga gitu loh. Jadi otomatis mereka jangan mengiri bahwa itu menyaingi barang baru, tapi marketnya yang berbeda gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibyo. Ya, selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Pendapat saya, kalau misalnya Kemendiknat dilibatkan ya, artinya Pendidikan Nasional dilibatkan, lalu unit UGM juga dilibatkan, saya pikir ini bisa selesai. Karena pernah ada ide untuk membuat komputer, hanya 2 juta. 2 juta rupiah menurut saya sangat bisa terjangkau baik dengan pembelian tunai ataupun dengan kredit. Nah, masalahnya adalah wacana ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun, mungkin di tahun 2000-an ya. Kalau saya tidak salah, pernah dikulirkan istilah PC nasional. Nah, tapi karena tidak jalan, terlalu banyak kepentingan bisnis di proyek ini, sehingga sampai 2011 kita tidak melihat ada PC yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dan sebenarnya secara industri, manufacturer lokal yang ada beberapa merek itu sudah siap, Bu. Jadi tetap saja pemerintah kita ini lebih melihat kepentingan sendiri daripada memikirkan rakyatnya. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Indra. Bapak Paulus, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Komentar Anda. Keputusan menteri tersebut tentunya disetujui oleh kalangan menengah ke atas. Tapi ingat, Bu, kalangan menengah ke bawah mereka juga membutuhkan komputerisasi dengan biaya murah. Banyak anak kampung-kampung tuh yang memiliki kecerdasan, Bu, tapi terbatas dengan seperti komputer itu. Dengan biaya yang tinggi, mereka tidak sanggup untuk membeli. Sehingga sangat disayangkan kecerdasan mereka itu terbatas dengan biaya tinggi, Bu. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, Bu. Terima kasih. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang, Bu Wina. Iya, silakan, Pak. Iya, Ibu. Menurut saya, kita memang peminat barang-barang bekas ya, Bu. Nah, contohnya kaleng bekas, besi bekas, gel bekas ya, baju bekas, buku-buku bekas ya. Bahkan sampai ke kereta api bekas gitu loh. Nah, kapal laut bekas, kapal terbang bekas, ya memang barang-barang bekas itu memang dibutuhkan gitu. Itu kenyataan hidup kita ini. Dan banyak barang-barang bekas itu yang pakai bekas memang peminatnya itu banyak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Selanjutnya Pak Dibia, selamat siang. Selamat siang, Bu Wina. Iya, silakan. Jawabnya begini. Kementerian Lingkungan Hidup itu sebelum membuat keputusan harus kerjasama dulu dengan lembaga perlindungan konsumen dan Departemen Perdagangan serta APKOMINDO. Nah, itu ada APKOMINDO kita. Kalau APKOMINDO setuju, Departemen Perdagangan setuju, terus kemudian lembaga perlindungan setuju, masyarakat setuju, maka idenya dia itu maksudnya jangan sampai komputer kita itu nantinya nggak bisa dipakai, numpuk ngotori lingkungan gitu kan maksudnya. Gampang aja, siapkan aja para orang yang rekayasa komputer itu ya, untuk mengambil barang-barang bekasnya itu supaya bisa di upgrade kembali atau disusun balik. Jadi nggak ada limbah-limbah itu sekarang yang dimaksudkan dia. Yang penting kepentingan lingkungan hidup itu dikasih dompet, dikasih uang amplop gitu loh, supaya dia nggak banyak cincong. Maksudnya dia kan tahu saya, karena dia tongpes, makanya terjadi begitu gitu loh. Jadi tolong kasih tahu lingkungan hidup, jangan sok lingkungan minded. Kamu yang jelas kantongnya kempes gitu loh ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dibio. Selanjutnya, selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Iya, dengan Bapak? Pak Bram. Oke, silakan Pak. Kalau melihat ekonomi kita, ya itu belum cocok untuk sebagai timbal. Kemudian semua ekonomi... Pak Bram, maaf Pak Bram, bisa dikecilkan sedikit monitor radio Anda supaya tidak feedback? Kalau melihat ekonomi kita, Mbak, kita ya sangat ekonomi lemah lah. Jadi untuk menunjang ilmu pengetahuan ya, kita masih bisa, untuk anak-anak sekolah masih bisa lah komputer-komputer bekas di upgrade. Jadi kalau dibilang mau di sebagai limbah, kemungkinan ya tadi yang dibilang teman-teman tadi, pesawat terbang segala macam itu limbah aja semua. Jadi saya kurang setuju dalam hal itu. Terima kasih.